Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fal awamiru wan nawahi min babil iradati syar'iyyati, maka perintah-perintah dan larangan-larangan termasuk di antara bab iradah syar'iyyah. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kata yuridu di sini yang dimaksud adalah iradah syar'iyyah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan pada kalian di dalam agama ini satu kesempitan pun. Hadhil iradatu syar'iyyatu, inilah iradah syar'iyyah. Dan telah berlalu bahwa sesuatu yang Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah syar'iyyah pasti Allah cintai dan ridai, namun belum tentu terjadi. Ammal iradatul kauniyatu hiyal muradifatu lil masyiati. Adapun iradah kauniyah, maka ia sama dengan masyiah. Telah berlalu bahwa iradah kauniyah sesuatu yang Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah kauniyah pasti terjadi, namun belum tentu Allah cintai dan ridai. Dan iradah kauniyah sinonimnya, persamaan katanya adalah masyiah. Sehingga ketika ada kata kerja sya'a atau yasya'u disandarkan kepada Allah, maka yang dimaksud iradah kauniyah. Misalnya insya'Allah, apabila Allah menghendaki, yaitu dengan jenis kehendak iradah kauniyah karena menggunakan kata sya'a. Tata'allaku bi'ijadil asyai wa ihdathiha ala ma yuridullahu, berkaitan dengan mewujudkan segala sesuatu dan menciptakannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jalla, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah ia. Kata arada dalam ayat ini yang dimaksud iradah kauniyah. Fahadihil iradatul kauniyatu, maka inilah iradah kauniyah. Al-iradatul kauniyatu muta'alliqatun bi'af'alillahi. Iradah kauniyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ay al-umurillati yuriduhallahu tabaraka wa ta'ala, yaitu perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala menghendakinya. Fama aradahullahu tabaraka wa ta'ala yakunu la mahalata wala yatakhallafu muradullahi tabaraka wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang Allah kehendaki, yaitu dengan jenis kehendak iradah kauniyah, pasti terjadi dan tidak akan terluput. Segala sesuatu yang Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah kauniyah. Wal iradatu syar'iyyatu hiya yuridullahu minal 'abdi an yaf'ala. Sedangkan iradah syar'iyyah adalah Allah Ta'ala menghendaki dari seorang hamba untuk melakukan suatu perbuatan. Yuridullahu minal 'ibadi an yaf'alu. Allah menghendaki dari para hamba untuk melakukan suatu perbuatan. Faqad yaf'aluna wa qad la yaf'aluna. Bisa jadi mereka melakukannya, bisa jadi pula mereka tidak melakukannya. Misalnya, Allah Ta'ala menghendaki para hamba untuk beribadah kepadanya semata. Namun, sebagian hamba melakukannya, sebagian hamba tidak melakukannya. Ini iradah syar'iyyah. Amma iradatuhul kauniyatu fahiya nafidhatun la budda. Adapun iradah kauniyah Allah Ta'ala, maka ia pasti berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jalla, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Al-iradatu syar'iyyatu yatlubu minal 'abdi yukallifuhu an yaf'ala. Sementara iradah syar'iyyah, Allah Ta'ala menuntut dari seorang hamba, Allah Ta'ala membebaninya untuk melakukan suatu perbuatan. Faminhum man yamtathilu wa minhum man la yamtathilu. Lalu di antara mereka ada yang melakukannya, di antara mereka ada yang tidak melakukannya. Walau syaallahu lahadahum jami'an. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Walakin hikmatuhu subhanahu wa ta'ala iktadat an yahdiya man yasha'u hidayatahu. Akan tetapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa yudillu man yasha'u idlalahu. Dan Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya. Qala ta'ala afalam yai'asil ladhina amanu allau yasha'ullahu lahadannasa jami'a. Allah ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwasanya seandainya Allah menghendaki, Allah berikan hidayah kepada seluruh manusia. Barakallahu fikum. Semoga Allah melimpahkan barokah kepada kalian. Walakin aradallahu an yakuna min ibadihi ashqiya'u wa arada an yakuna min ibadihi su'ada'u. Akan tetapi Allah Ta'ala menghendaki sebagian hamba-hambanya menjadi orang-orang yang sengsara, dan Allah Ta'ala menghendaki sebagian hamba-hambanya menjadi orang-orang yang berbahagia. Fal atqiya'u yuridullahu minhum a'malan fayaqumuna biha wa yuwaffiquhum lilqiyami biha subhanahu wa ta'ala ba'da tawfiqihi iyyahum wa'aunihi lahum yaqumuna biha. Maka orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala kehendaki dari mereka amalan-amalan, lalu mereka menunaikannya, dan Allah berikan kepada mereka taufik untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Setelah Allah memberikan taufik kepada mereka dan setelah Allah menolong mereka, mereka pun melakukan amalan-amalan tersebut. Wasyaqiyu alladhi yuridullahu lahu syaqa'a iradatan kauniyatan ma yamtathilu la yamtathilu li'annallaha qad khadhalahu wa lam yuwaffiqhu. Sedangkan orang yang sengsara, yang Allah kehendaki baginya kesengsaraan dengan jenis kehendak iradah kauniyah, ia tidak melakukan amalan-amalan, ia tidak melakukannya karena Allah Ta'ala menelantarkannya dan tidak memberikan taufik kepadanya. Asyahidu, intinya adalah annal iradata tanqasimu ila iradatin syar'iyyatin wa iradatin kauniyatin. Bahwasanya kehendak Allah Ta'ala terbagi menjadi iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Fal iradatu syar'iyyatu hiyal awamiru wan nawahi. Hadhihi syar'iyyatu al-awamiru syar'iyyatu allati amarallahu tabaraka wa ta'ala biha wan nawahi allati nahallahu tabaraka wa ta'ala anha. Hadha yuridullahu an naf'alahu wa hadha yuridu an la naf'alahu. Maka iradah syar'iyyah yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan, inilah iradatun syar'iyyah, perintah-perintah di dalam syariat yang Allah perintahkan dan larangan-larangan yang Allah larang darinya. Perintah-perintah ini Allah menghendaki kita untuk melakukannya, sedangkan larangan-larangan ini Allah menghendaki kita untuk tidak melakukannya dengan jenis kehendak iradah syar'iyyah. Al-iradatul kauniyatu hiya ma yuriduhu huwa minal khalqi wal ijadi. Sedangkan iradah kauniyah yaitu segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki berupa menciptakan sesuatu dan mewujudkan sesuatu. Ya'ni arada samawati wal arda fakanata kama amarallahu tabaraka wa ta'ala. Yaitu misalnya Allah Ta'ala menghendaki keberadaan langit-langit dan bumi, maka keduanya pun ada sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya hanya saja urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Fama aradahullahu kaunan la budda an yakuna. Maka segala sesuatu yang Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah kauniyah pasti terjadi. Su'alun, pertanyaan. Halil munkiru bil qadari kafirun? Apakah orang yang mengingkari takdir dia kafir? Al-jawabu, jawabannya. Inkana yungkiru ilmallahi fahuwa kafirun. Apabila ia mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir. Wa inkana yu'minu wa yuthbitu ilmallahi tabaraka wa ta'ala, walakin yanfi masyiatahu lil ma'siyati fahadha yakunu dhalan. Dan apabila ia mengimani dan menetapkan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi ia meniadakan kehendak Allah terhadap kemaksiatan para hamba, maka orang ini sesat, yaitu dia tidak kafir, akan tetapi sesat. Wa naw'ul awwalu minal qadariyatin qaradu la yujadu minhum illal qalilu wa qad la yujadu minhum ahadun. Dan macam yang pertama dari kalangan orang-orang qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla, mereka sudah punah, tidak didapati dari mereka kecuali sedikit saja, dan bahkan bisa jadi tidak ada lagi seorang pun dari mereka. Humul ladhina kanu yungkiruna al-ilma. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah. Alladhi yunkiru ilmallahi tabaraka wa ta'ala mukadzibun takdziban wadihan linususil Qur'ani was sunnatis sahihati. Orang yang mengingkari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, ia mendustakan dengan pendustaan yang jelas terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang gamblang. Misalnya, wa annallaha bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa annahu wasi'a kulla syai'in ilman, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa minha al-ayatu allati talawnaha 'alaykum fi babil ilmi. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah ayat-ayat yang kami bacakan kepada kalian di dalam bab al-ilmu. Wa qad yunkiruna masyi'atallahi fi ma yata'allaqu bi af'alil ibadi faqat. Dan terkadang mereka, orang-orang Qadariyah, mengingkari kehendak Allah dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba saja. Wa annallaha la yasha'u hadhil ma'asiya, dan bahwasanya Allah tidak menghendaki kemaksiatan-kemaksiatan para hamba ini. ma yuriduha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Wal abdu yakhluqu fi'la nafsihi. Dan hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Namun mereka masih menetapkan ilmu Allah Azza wa Jal. Faha'ula'i dhaluna. Mereka ini sesat. Wa minhum man yukaffiruhum. Dan di antara mereka para ulama ada yang mengkafirkan mereka ini, yaitu yang mengatakan bahwa para hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Warrajihu adamu takfirihim, lakinnahum min adalli khalqillahi. Dan pendapat yang lebih kuat, mereka tidak dikafirkan, akan tetapi mereka termasuk di antara makhluk Allah yang paling sesat. Su'alun, pertanyaan. Hal yasihu taksimul qada'i ila kauniyin wa syar'iyin? Apakah benar pembagian ketetapan Allah menjadi ketetapan yang bersifat kauni dan ketetapan yang bersifat syar'i? Al-qada'ul kauni, ketetapan Allah Azza wa Jal yang berupa takdirnya. Qada'un syar'iyun, ketetapan Allah Azza wa Jalla yang berupa syariatnya. Al-jawabu, jawabannya na'am, ya. Qada'un kauniyun wa qada'un syar'iyun. Ada ketetapan yang bersifat kauni, yaitu takdir, dan ada ketetapan yang bersifat syar'i, yaitu syariatnya. Al-qada'u qada'un kauniyun wa qada'un syar'iyun. Wal-iradatu iradatun kauniyatun wa iradatun syar'iyatun. Ketetapan Allah Azza wa Jal ada dua macam. Qada'un kauniyun, yaitu takdir. Qada'un syar'iyun, yaitu syariat. Dan kehendak Allah Azza wa Jalla juga ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, sebagaimana yang telah berlalu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.